kan po alas ko'y lungo niyan kaing raon na masaing ako si tewaing ngapati tresno hanyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngetok ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima ganti kelas legowo sing tak ada kowe rati sio-sio ben cukup mengaku korban janji manismu hutan peledek kan tadi saksiku. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngetok ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima ganti kelas legowo sing tak harap kowe rati sio-sio ben cukup mengaku korban janji manismu hutan peledek kan tadi seksiku. Apa tak terima ganti kelas legowo sing tak harap kowe rapi sio-sio ben cukup mengaku korban janji manismu hutan peledek kan tadi seksiku. Hutan peledek kan tadi seksiku. Hutan peledek kan tadi seksiku.